nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemarin di halaman 46 sempat kita bacain. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, qala al-ulama'u, para ulama berkata, menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi kepada Ahlul Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukanlah apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni kalian. Kata para ulama, itu li ilmihi azza wa jal, karena pengetahuan Allah azza wa jal, bi annahum yamutuna wa yabqauna 'ala al-islam, karena para ulama mengetahui bahwasanya mereka Ahlul Badr, mereka akan mati dan mereka akan ya tetap berada di dalam keislaman. Ya, makanya Allah Ta'ala firmankan, isna'u masyi'tum, lakukan apa yang kalian inginkan. Faqad ghafartu lakum. Ya, aku telah ampuni kalian. Nah, karena Allah mengetahui bahwasanya Ahlul Badr tidak ada yang kafir. Tidak ada yang mati di atas kekafiran. Dallat hadhil ayatu, maka ayat ini yaitu wahiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ayat ini menunjukkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian yaitu orang-orang kafir sebagai wali-wali yang kalian melemparkan kecintaan, memberikan kecintaan kepada mereka. Maka ayat ini menunjukkan ma bayani sababi nuzuliha, disertai dengan sebab turunnya ayat tersebut, yaitu apa? Min kisati Hatibin, dari kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Masih ingat gak kemarin kisahnya yang disebutkan di sini? Dia Ahlul Badr yang dia membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun bukan dalam rangka cinta kepada musyrikin dan benci kepada kaum mukminin, tapi dalam rangka dunia. Ya, dalam rangka dunia. Allah sebutkan perbuatannya itu faqad dalla ala sawa'i sabil. Faqad dalla sawa'i sabil. Sungguh dia telah sesat. Wa may yaf'al minkum faqad dalla sawa'i sabil. Siapa yang melakukan di antara kalian demikian, sungguh dia telah sesat. Nah, telah sesat aja. Orang yang terjatuh ke dalam kesesatan tidak otomatis dia terjatuh ke dalam kekufuran. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Apakah setiap bid'ah adalah kekafiran? Hah? Kan enggak. Bisa dipahami sini ya. Baik. Pokoknya yang namanya dolal, kesesatan, itu lawan dari hudan, lawan dari hidayah. Ya. Anna ilqa'al mawaddati lil kafir, bahwasanya memberikan kecintaan, kasih sayang kepada orang kafir, la yaslubu isman iman. Itu tidaklah menghilangkan nama iman. Ya, sampai sini ya. Sampai sini. Nah. Fadal, saya suari baca. Al-Qaw. Al-Qaw yulki. Nah, itu wawnya waw jama'ah fa'il. Ya, terus. Istafada. Alladzi dzakara alladzi dzakarahu lakum wa minhu Wadatun wa huwa na'u mawaddatin. Na'u mawaddatin. Na'u mawaddatin. Di ajli dunia wa nafi dalika. Al-Wajib. Ya, terus. Al-Wajib al-Yakuna al-Mu'minu muhibban lillahi azza wa jalla di rasulihi wa al-Mu'minina. Allah yakuna fi qalbihi mawaddatun lil kawina wa makana lil umuri dunia. Wa ila amala al-musyikina au amala al-kafir al-kufara fi umuri dunia innama takunu mu'amalatan zahiratan biduni mayil qalbi au mahabbatal qalbi mahabbati di antara musyika amalan qalban fihi musabbatullahi azza wa jalla wa huwa sahabun lillahi azza wa jalla bi fi'lihi idza tafadala ma'allahi azza wa jalla ila al-ma'a wal mu'minu mutawaddi' lillahi azza wa jalla wa li rasulihi wa lil mu'minina wala ya tala yumkinu an yakuna fi qalbihi muwaddatan lil musyrikin muwaddatun itu isim yakun muwaddatun lil musyrikin hamal musyriku wala yumkin ayakuna fi qalbihi muwaddatun li musyrikin li musyriki apa itu syirk ayat sini dulu li anna Allah nadahum bismil iman karena Allah menyeru mereka dengan nama iman di ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu gitu kan la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil ya Allah panggil mereka dengan nama iman ya ayyuhalladzina amanu ma'a isbatihi azza wa jalla annahum alqaw al mawaddah padahal Allah azza wa jalla menetapkan bahwasanya mereka ini yang Allah panggil ini ya wahai orang-orang beriman ini mereka ternyata memberikan kasih sayang kepada apa kepada orang-orang kafir ya padahal Allah larang la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a ya Allah sebutkan wa may yaf'alhu minkum siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian faqad dhalla sawa'a sabil ya tapi Allah sebut apa mereka wahai orang-orang yang beriman. Baik. Walihada istafadal ulama'u. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan min hadil ayati dari ayat ini. Ya, min ayati surat Al-Ma'idah dari surat Al-Ma'idah ini. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwala kepada kalian, kepada mereka. Ya, maka dia golongan mereka. Ya. Itu memberikan tawali ya. Tawali sama muwalah nanti dibedakan. Kemarin sudah dijelaskan ya. Hah? Kalau tawali itu apa? Mencintai musyrikin dan ahli syirik. Ya. Dia mencintai kesyirikan dan ahli syirik. Hei, itu namanya apa? Tawali. Nah, sementara muwalah mencintai apa namanya? Yang diharamkan yaitu mencintai musyrikin dan kufar karena dunia mereka. Li ajli dunyahum atau li ajli qarabatihim. Tahib. Ya. Nah, ini namanya muwalah. Li ajli dunia. Wala yakunu maha nusrah, enggak ada pertolongan. Enggak ada pertolongan kepada si kafir tadi, apalagi ketika konfrontasi dengan kaum mukminin. Nah, Itu namanya muwalah. Tapi kalau tawalli lebih dari itu. Itu yang murtad. Ya. Itu yang murtad. Tapi barakallahu fik. Ya. Wa min ayatil mujadilati allati saqaha syekh, dan juga ayat mujadilah yang dibawa oleh syekh, la tajidu qauman yu'minu yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadun. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia ternyata memberikan kasih sayang kepada man hadallah, orang-orang kafir yang memusuhi Allah. Ya. Annal mawaddah, bahwasanya mawaddah itu terbagi, tanqasimu terbagi menjadi tawallin dan muwalat. Ya. Tawallin dan muwalat. Nah, ini orang yang berbicara tentang al-wala wal-bara, dia mesti tahu perbedaan ini. Agar dia tidak serampangan memvonis kufur, atau dia tidak bergampangan memberikan udzur. Ya, tidak serampangan dalam memvonis kufur, atau tidak bergampangan memberikan udzur. Ya. Ini harus tahu nih perbedaan tawalli dan muwalah. Yang kufur yang mana, tawalli apa muwalah? Tawalli. Ya, Syekh bin Baz di Subul Salam juga memberikan pembagian ini dengan penjelasan yang bagus. Ya. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Al-muwalah tu bismil i'am. Nah, muwalah itu ya nama umum. Dia dengan nama umum aja. Minhu di antara muwalah ada tawallin juga. Ada sikap tawalli. Wa huwa al-mukaffir. Ini yang menyebabkan kufur. Bidzabit alladzi dzakartuhu lak, dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan pada Anda di halaman sebelumnya, halaman 44. Tawalli yaitu mahabbatus syirk wa ahli syirk, ya, cinta kepada kaum musyrikin dan kesyirikan. Toh itu maksudnya, ya. Atau tidak mencintai orang musyrik, lihat kata saya di halaman 44, wa au alla yuhibba asyirka lakin yang suruh al-musyrika al-muslimi. Atau dia tidak mencintai musyrik, tapi dia membantu musyrik untuk membantu kaum muslimin. Qasidan tuhur asyirki al-islam, dengan tujuan ingin memenangkan kesyirikan daripada keislaman. Hadal kufur akbar alladhi idha fa'alahu muslimun sara riddatan. Nah, ini kekufuran akbar. Kalau dilakukan oleh seorang muslim, itu menjadi sebuah kemurtadan. Itu namanya tawallu. Ya, kalau ya, muwalah itu yang diharamkan, itu cinta kepada kafir atau musyrikin li ajri dunia. Ya, li ajri dunia hu mau li ajri qarabatin, karena dunia, karena kekerabatan. Ya, dobitnya itu apa? Antakuna mahabbatu ahli syirk li ajri dunia. Wala yakunu ma'aha nusratun, itu. Karena dunia dan tidak ada bantuan sama sekali yang diberikan oleh si muslim ini, ya, tidak ada pertolongan kepada orang kafir. Nah, kasus Hatib bin Abi Balta'ah, beliau ketika ditanya oleh Nabi Sallam, ya, maha malaka ala hada, kenapa, apa yang menyebabkan kau maha malaka ala masonata, kata Hatib, ya Rasulullah, mali an la akuna mu'minan billahi wa rasulih, ya, walakinni aratu, ya, ayakuna indali al-qawm indal qawm yadun yudfa'u biha an ahli wa mali walisa min asabika ahadun illa lahu hunalika min qawmihi man yadfa'u allahu bihi an ahlihi wa malihi. Nah, kata Hatib, ya, dia menegaskan, wahai Rasulullah, tidaklah aku beriman kecuali beriman pada Allah dan Rasulnya, namun saya hanya bermaksud apa, supaya saya punya jasa di kaum musyrikin Quraisy, karena dengan memberitahu nanti dia seakan-akan punya iat, punya tangan, punya jasa. Kalau dia beritahu kepada musyrikin Quraisy, nanti musyrikin Quraisy akan membalas jasa dia dengan melindungi keluarga dan hartanya yang masih ada di Mekah. Itu aja, ya, dia ajri dunia. Namun itu sesat. Karena Allah sebutkan wa may yaf'al huminkum faqad dhalla sawa' as-sabil, namun tidak mengkafirkan. Ya, makanya Umar bin Khattab ketika mau membunuh Hatib dicegah oleh Rasulullah SAW. Ya, dicegah. Dicegahnya kenapa? Ya, dicegahnya itu bukan karena demi kemaslahatan, tidak. Kata Nabi SAW, sodakoka. Ya. Apaan? Kata Nabi SAW apa? Sodako. Dia jujur. Wala taqulu lahu ila khairan. Jangan kalian ucapkan apa-apa kepada dia, melainkan kebaikan. Nabi juga mengatakan, ya Umar, innahu syahida badran. Wa may yudrika la'alla Allah ayakuna qad ittala'a ala ahli badrin faqal ihmalu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Tazkiyah dari Nabi. Beda dengan Zulkhuwaisirah yang dikafirkan oleh Umar, dan Umar menghalalkan darahnya, mau bunuh. Nabi mencegah pembunuhan terhadap Zulkhuwaisirah itu bukan karena Zulkhuwaisirah itu diberi udzur oleh Nabi, dia muslim, enggak, tapi apa? Demi kemaslahatan. Nanti orang-orang mengira Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Nah itu. Ya barakallahu fiik. Nah, mana lagi tadi? Waminhu muwalatun wa huwa naw'u mawaddatin li ajli dunya wa nahdhar. Dan di antaranya ada muwalah yang dia bagian dari jenis cinta karena dunia dan semisalnya. Ya. Kemudian wal wajibu, maka yang wajib, ayakuna al mu'minu muhibban lillah, maka yang wajib ialah seorang mukmin dia mesti cinta pada Allah, wali rasulih walil mu'minin, cinta pada Allah, cinta pada rasul dan kaum mu'minin, wa ala yakuna fi qalbihi mawaddatun lil kuffari walau kana di umuri dunia. Ini yang idealnya. Tidak boleh di kalbunya ada kecintaan kepada kaum kafir walaupun itu untuk urusan dunia. Ya. Enggak boleh. Nah, kalaupun ada karena urusan dunia memang tidak kafir, tapi dosa besar. Dan Allah sebutkan wa may yaf'al minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Sesat dia. Dosa besar dan sesat. Fa idza 'amala al musyrikin, maka apabila seorang muslim dia bermuamalah berinteraksi dengan kaum musyrikin au amala kufara, atau dia bermuamalah berinteraksi dengan orang-orang kafir di umur dunia, dalam perkara dunia, innama takunu muamalatan zahiratan biduni mailil qalbi. Itu muamalah zahirah aja, lahiriah. Ya, tanpa ada kecondongan di kalbu, ya, au mahabbatil qalbi, atau ada kecintaan di kalbu dia terhadap kafir tadi. Li'annal musyrika hamala qalban fihi masabbatullah. Karena orang musyrik itu, ya, mereka membawa kalbunya di situ. Ketika mereka bermuamalah dengan kaum muslim, mereka membawa kalbunya dan mereka mencela Allah. Wa huwa sabbun lillah bi fi'li. Dan itu berarti, ya, mencela Allah dengan perbuatannya. Karena musyrik ini. Idattakhadha ma'allahi ilahan akhar. Ketika si musyrik ini menjadikan, ya, selain Allah Tuhan yang lain yang dia ibadahi. Nah, fihi masabbatullah, bukan masabbatullah, ya. Fihi masabbatullah. Ya. Karena orang musyrik ini, itu dia, apa namanya, membawa kalbu dia ketika berinteraksi dengan selain Allah. Ya. Cinta dia. Maka itu celaan terhadap Allah dengan perbuatannya. Wal mu'minu mutawallin lillah. Nah, sedangkan kaum mukmin dia hanya memberikan loyalitas kepada Allah wali rasuli walil mukminin. Pada Allah, kepada rasulnya dan kaum mukminin. Fala yumkin ayyakuna fi qalbihi mawaddatun lil musyrikin. maka enggak mungkin di kalbunya ada kecintaan kepada kaum musyrikin yang hamala syirka. Ya. Ya. Yang ini akan membawa kepada kesyirikan waliyadu billah. Baik. Berikutnya fadal dibaca sini. Ya. Mas Yudi, fadal Mas Yudi. Almaru, ayya alama almaru al-ghayata min khalqihi. Wa'idha alima al-ghayata alima. Ya alamu tariqa al-musilata li-infadi an ya'lama anna tariqa wahidatun wa anna qara'a wa ta'ala la yarqa asyirka bihi hatta bil qurratina indahu hatta bil muqarrabina indahu alladina lahu al-maqamati al-maqamatu al-aliyyatu indahu azza wa jalla la yardu ayyashraka al-satu alla yakuna fi qalbi al-wahid al-wahidi alladhi qala Allah wa qala ar-rasula wa qala sa alla yakuna fi qalbihi mahabbatun lil mushrikin mahabbatun lil mushrikin hadhihi thalathatu hiya usuli al-islam hiya usuli usul kenapa jadi majrur hiya usulul islam bi ahadil i'tibarati nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana mimman tahaqqaqu biha qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa qiyadan. Baik. Hadhihi thalathu masaila. Hadhihi ats-thalathu ya. Masailu minal muhimmat. Maka tiga permasalahan ini ya, termasuk diantara minal muhimmatil azimah. Di antara perkara-perkara apa namanya yang sangat urgen, yang sangat besar, yang sangat penting. Al-ula yang pertama ayya alama al-mar'u al-ghayata min khalqih. Pertama, seorang mesti mengetahui tujuan untuk apa dia diciptakan. Wa idza 'alima al-ghayata, kalau dia sudah tahu tujuan untuk apa dia diciptakan, ya alamu at-tariqa, maka dia akan mengetahui jalan al-musilah ya, yang akan menghantarkan dia li infadi hadhil qayy untuk melaksanakan tujuan penciptaan dia. Asalnya yang kedua, ayya alama anna tariqa wahidatun, dia juga tahu. Ya, seorang dia mengetahui bahwasanya jalan itu cuma satu. Jalan untuk menerapkan merealisasikan tujuan hamba diciptakan. Ya. Wa anna Allah la yarda asyirka bih. Allah tidak meridhoi kesyirikan hatta bil muqarrabina indah. Hingga orang-orang yang didekatkan di sisi Allah sekalipun. Ya. Walladzina lahum al-maqamatu al-aliyatu indah. Yaitu makhluk-makhluk yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Rayar doa yusroka mahu ahad. Allah tidak rida Allah disekutukan dengan siapapun. Ini yang kedua. Ya, as-salisah yang ketiga. Ala yakuna fi qalbil muwahhidi alladhi wahhada Allah, yaitu tidak boleh ada di kalbu seorang ahli tauhid yang dia sudah mengesakan Allah dalam ibadah, wa ata'ar rasul, dan dia sudah mentaati rasul, wa khalasa minasyirk, dan dia juga sudah membebaskan diri dia dari kesyirikan. Ala yakuna fi qalbihi mahabbatun lil musyrikin, tidak boleh ada di kalbunya kecintaan terhadap kaum musyrikin. Ya, hadhihi as-salasu hiya usulul islami bi ahadil i'tibarati. Ini tiga hal ini adalah ya, prinsip-prinsip Islam dengan salah satu dari i'tibarat tadi. Ya. Nas'allah, kita memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita mimman tahaqqaqu biha. Ya, termasuk di antara orang-orang yang merealisasikan prinsip-prinsip tersebut qaulan, dengan menyata baik dalam perkataan, wa amalan, mengamalkannya, wa i'tiqadan, meyakininya, wa inqiyadan, dan tunduk kepadanya. Baik. Sekarang kita masuk ke matan berikutnya. Ya, fadhal Abu Aqila. Hah? Iya, baca-baca matan ini dulu. Iyalah marsyadakallah. Kita bacain dulu deh terjemahan matannya ya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ya. Ketahuilah semoga Allah membimbing Anda untuk menuju mentaatinya. Annal hanibiyata millata Ibrahim, bahwasanya yang namanya hanibiyah ya, yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, anta abudallah wahdah. Ya. Yaitu Anda beribadah pada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan ibadah tersebut kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, yang dengan demikianlah Allah memerintahkan seluruh manusia dan Allah menciptakan manusia tersebut ya, karena tujuan ibadah tadi. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Surah Az-Zariyat. Wa ma'na ya'budun yuwahidun, makna ya'budun agar mereka beribadah padaku, maknanya adalah yuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak beribadah pada selain Allah. Wa adzamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Wa adzamu ma nahaa anhu asyirk. Dan larangan yang paling besar Allah larang adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah, ma'ahu, di samping beribadah kepada Allah. Ya, itu syirik. Nah, musyrikin kan juga beribadah kepada Allah. Nah, kalau enggak beribadah kepada Allah sama sekali, misal orang Buddha, Hindu, ya, nah itu mutlak kafir, kafir mutlak, kafir asli. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya ialah firman Allah, beribadah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ah, baca syarahnya Bu Kila. وهذا الذي ينبغي على المعلمين أن يكونوا متلففين للمتعلمين، لأن التلفف والتعامل معه يحسن ما يجد المعلم يجعل قول المتعلم قولا للعلم منفتحا فهو مقبلا عليه، ويقول رحمه الله أن لو كان الحنفية بقدر ما وضع عليه الصلاة هي التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله sallallahu alaihi wasallam. Abidun ومنهم أتباع الأنبياء فهو أهل الأنبياء أي أنه أهل لأقوال من الأنبياء وجعلها كلمة باقية في عقله لعله يتبعهم إليها. Terus wahadi kalimat itu wahadi lakinnal ma'buda baik. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh menerangkan kalimat i'lam arsyarakallah li ta'ati, ketahuilah semoga Allah membimbing Anda untuk mentaatinya, fihi talattufun salisun minhu. Ini juga ya, kalimat seperti ini kalimat yang lembut. Ya, kalimat yang lembut dari yang ketiga dari Syekh setelah sebelumnya i'lam rahimakallah. Ya. I'lam arsyadakallah. Ya. Haitsu da'a alil muta'allimi, ketika beliau mendoakan ya, pembelajar biqauli dengan perkataan beliau arsyadakallah. Semoga Allah membimbing Anda. Wa hadha alladhi yanbaghi 'alal mu'allimi ayyakuna mutalattifina bil muta'allimina. Ini yang sepatutnya bagi kalangan pengajar. Ya. Dia mesti bersikap lembut kepada kalangan pembelajar. Lianna talattuf wa ta'amul, talattufa wa ta'amul ma'ahum bi ahsani ma yajidu al-mu'allimu yaj'alu qalbal muta'allimi qabilan lil ilmi. Ya. Karena bersikap baik, ya, bersikap lembut, berinteraksi dengan mereka kalangan pembelajar, ya, dengan sebaik-baik dari dengan semaksimal mungkin yang didapatkan oleh seorang pengajar, ya, itu akan menjadikan kolbu kalangan pembelajar dapat menerima ilmu. Munfatihan lahu, akan terbuka. Mukbilan alaih, dia pun akan fokus ke situ. Ya. Kan kita aja dulu kalau kita punya guru nih, guru kita itu akrab sama kita. Pas pelajarannya itu enak gitu. Nah. Enggak. Tapi kalau gurunya killer-killer, guru matematik ya, guru biologi, aduh. Nah. Baik. Wa biqauli rahimahullah taala annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah itu milahnya Ibrahim, bukan milahnya musyrikin atau milahnya ahlul kitab sebagaimana yang mereka klaim. Ya. Kenapa disebut Ibrahim Ibrahim terus kepada kalangan musyrikin, millata Ibrahim hanifa. Ini adalah milahnya Ibrahim. Ya, milahnya Ibrahim sering disebut kayak begitu. Ya. Nah, ini ada sebabnya. Ada sebabnya ini. Ya. Jadi musyrikin Quraisy, Allah sering ceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW beragama dengan agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, baik ayat-ayat Makkiyah maupun ayat Madani, ayat-ayat di Mekah maupun ayat Madinah. Ya, milah Ibrahim sering disebut, inilah milah Ibrahim. Kenapa demikian? Pertama, baik musyrikin Quraisy ataupun ahlul kitab, mereka mengenal sosok Nabi Ibrahim. Dan bukan hanya mengenal, mereka mencintainya, meneladaninya, bahkan mendaku alias mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah di pihak mereka. Ya. Musyrikin Quraisy beranggapan Ibrahim itu di pihak mereka. Ahlul kitab lagi-lagi sampai hari ini Abraham gitu kan. Abraham itu Ibrahim kata mereka. Nah, Allah bantah, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya. Nah, itu kenapa Allah sebutkan sering di ayat-ayat Mekah maupun di ayat-ayat Madinah, millata Ibrahim, millata Ibrahim. Milahnya Ibrahim. Ini penting ini. Ya, karena musyrikin Quraisy maupun ahlul kitab enggak ada yang mengingkari. Ya. Dan musyrikin Quraisy maupun ahlul kitab justru mendaku Ibrahim adalah panutan mereka, berada di pihak mereka. Ini yang ajib ini. Ini yang ajib. Makanya Allah sebutkan millata Ibrahim seperti ini. Milahnya Ibrahim itu seperti ini. Ya. Milahnya Ibrahim itu bukan seperti yang kalian sangka, yang kalian duga. Milahnya Ibrahim bukan seperti yang disangka ahlu kitab, yang disangka musyrikin Quraisy. Nah, itu hikmah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah salah satu usul beliau. Kenapa sering Allah sebut milah Ibrahim, milah Ibrahim, milah Ibrahim. Nah. Ya. Hiya allati amarallahu azza wa jal nabiyah. Milah Ibrahim, karena milah Ibrahimlah Allah memerintahkan nabinya Muhammad SAW, wa amaran nasa ayyakunu alaiha, dan memerintahkan manusia agar berada di atasnya. Ya, agar kita semua berada di atas milah Ibrahim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami mewahyukan pada engkau wahai nabi agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim. Ya, yang hanif, yang hanya menghadapkan diri dia beribadah pada Allah, berpaling dalam ibadah kepada selain Allah. Wa millatu Ibrahim hiya tauhid. Ya, millatu Ibrahim hiya tauhid. Milahnya Ibrahim hiya tauhid. Li'annahu wallazi tarakahu fi man ba'dah. Ya. Karena tauhid inilah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada orang-orang setelah beliau, kepada anak cucunya. Ya. Kepada anak cucunya Nabi Ibrahim mewariskan agama tauhid. Ya. Baik kepada kalangan Bani Israel lewat anak beliau Ishak, atau kepada kalangan Arab lewat anak beliau Ismail. Semuanya berada di atas milah Ibrahim. Nah, itu ya. Itu penting tadi mengetahui hikmah. Kenapa? Milah Ibrahim Allah sebutkan. Baik di Mekah maupun di Madinah. Di Mekah berjumpa dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mendengar ayat tersebut. Di Madinah terdengar oleh ahlul kitab. Ya, terdengar ayat tersebut oleh apa? Ahlul kitab dan kalangan munafikin. Baik. Karena munafik ini kan mereka kafir, namun mereka asalnya agamanya adalah musyrik. Ya, agama mereka asalnya apa? Musyrik. Dan mereka tetap musyrik. Walaupun menampakkan keimanan, karena kan mereka orang-orang Madinah itu awal. Berasal di situ. Ya, mereka dari suku Aus, suku Khadraj. Mereka juga beribadah pada Allah. Makanya di buku-buku sirah disebutkan orang-orang Madinah itu sudah haji ke Mekah setiap tahun. Haji ke Mekah. Bahkan di antara rombongan dakwah pertama yang dakwah di Madinah itu adalah ketika mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian mereka pulang ke Madinah langsung dakwah. Langsung dakwah. Mendakwahkan. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ahlul Madinah mayoritas sudah muslimun. Siapa yang dakwahin? Jamaah haji yang balik lagi ke Madinah. Di samping juga ada seorang yang sangat besar jasanya, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Dialah yang pertama kali mengadakan sholat Jumat ya, di kota Madinah. Baik, barakallahu fiik. Haitsu qala 'azza wa jalla wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini mana nafyun? Illa alladhi fatarani. Ini mana isbat? Kecuali Allah yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin. Maka dia yang memberikan hidayah padaku. Hadhil kalimatu innani bara'um mimma ta'budun. Kalimat ini, aku berlepas diri dari kalian. Jadi apa yang kalian sembah? Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah, dia memberikan hidayah padaku. Istamalat ala nafyin fi syikil awal. Maka ayat ini mengandung penafian di syikil awal. Syikin itu bagian awal. Ya, separohnya yang pertama. Innani bara'u mimma ta'budun. Ini al-bara'ah. Al-bara'ah di sini maknanya nafyun. Jadi ini al-bara'ah nafyun. Ini mengandung penafian. Wa istamalat ala isbatin fi syikkistani. Nah, ayat ini juga mengandung isbat di bagian yang kedua. Illa alladhi fatarani. Nah, itu nafi isbat. Maka makna la ilaha illallah. Fatabarra'a mim minal ma'budati al-mukhtalifati. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari sembahan-sembahan yang beragam tersebut. Wa asbata annahu 'abidun lilladzi fatarahu wahdah. Dan Allah menetapkan bahwasanya beliau Nabi Ibrahim, beliau hanya beribadah kepada zat yang telah menciptakannya semata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadha makna kalimat tauhid. Inilah makna kalimat tauhid. Lihat di footnote. Ya. Padahal dibacakan mutnatnya di sini, Syekh Marwanto. Fi bada'il fawaid. Bara'atun mahdhah. Isbatu, bukan isbatun. Ya buduk. Gak kedengeran saya Marwan suaranya? Kayak gadis. Kayak suara anak gadis. Watabaqat. Qaula hunafa. ilal ladina ilal ladhi. An-Nabawiyah. Oh, udah cukup berarti itu. Itu cuma apa? Referensi. Qala Ibnu Qayyim fi Badai'il Fawaid, Ibnu Qayyim berkata di kitab Badai'il Fawaid, qawlu la a'budu ma ta'budun. Ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Di surah apa itu? Al-Kafirun. Itu bara'atun mahdhah. Itu benar-benar melepas diri semata. Wala antum abiduna ma abud, dan kalian pun tidak beribadah pada apa yang aku sembah. Ini isbatu annalahu ma'budan ya'budu. Ini penetapan bahwasanya ya annalahu ma'budan ya'budu. Bahwa beliau Nabi Muhammad SAW kan yang mukhatab di ayat ini Nabi ya. Qul. Katakanlah wahai Nabi, qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud. Ini penetapan bahwasanya beliau Nabi SAW memiliki ma'bud. Ya, sesembahan yang beliau sembah ya'budu. Berarti nafyu isbat. Ya. Wa antum bari'una min ibadatih. Dan kalian berlepas diri dari peribadatan kepadanya. Fatadammanat an-nafya wal isbata. Maka ayat ini mengandung nafyu isbat juga di tadi di surat Al-Kafirun. Wa tabaqat qaula imamil hunafa, dan ini selaras dengan ucapan imamnya hunafa, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Imamnya orang-orang yang hanif, innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yaitu Allah yang telah menciptakanku. Nah, inilah makna kalimat tauhid. Ya. Walihada qala ba'daha, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan kalimat Nabi Ibrahim tersebut sebagai kalimat yang tetap kekal pada keturunannya, ya, pada penerusnya, semoga mereka kembali. La'allahum yarji'una ilayya. Ya. Mereka kembali kepada kalimat Nabi Ibrahim tersebut. Nah, sedangkan aqibu Ibrahim, orang-orang yang berada setelah Nabi Ibrahim, penerusnya Nabi Ibrahim itu siapa? Minhum al-Arabu. Di antaranya adalah orang-orang Arab. Wa minhum asba'ul anbiya'i. Ya, di antara mereka pengikut para nabi. Fahuwa abul anbiya'i. Nabi Ibrahim sendiri adalah bapaknya para nabi. Ya, beliau punya dua anak, Ishak dan Ismail. Ishak menjadi bapaknya Nabi Bani Israel. Punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Bunyamin, dan seterusnya sampai kepada Zakaria, Yahya, Musa, Isa, Harun. Ya. Taib. Kalau Khidir, Bani Israel bukan Khidir. Yang kita kenal dengan Khidir. Khidir bukan. Bukan Bani Israel. Ya. Kalau Bani Israel berarti dia sudah berada di kaumnya Musa. Ya. Makanya diperselisihkan dia itu nabi apa bukan. Yang sahih dia adalah nabi. Baik. Dan dia telah wafat. Ya, karena kalau dibilang masih hidup, ini riskannya. Pertama, Khidir itu mesti hadir di perang Badar. Ya, karena kalau enggak ada uzur buat dia. Kalau dia masih hidup, dia mesti hadir di perang Badar. Apalagi kalau kaum muslimin kalah, nanti sisa di Madinah itu cuma wanita dan orang tua. Beserta anak-anak. Itu akan habis sama musyrikin. Jangankan sama musyrikin. Sama munafikin sudah digerogotin habis. Sementara Nabi berdoa apa? Ketika malam-malam Nabi beristighosah pada Allah. Allahumma intuhlik hadihil isobah lantu'bat abada. Ya Allah, jika engkau biarkan pasukan ini kalah, engkau tidak akan diibadahi lagi oleh seorang pun selama-lamanya. Nah, berarti ini penafian adanya hamba yang akan beribadah kepada Allah secara kontinu kalau kaum muslimin kalah di perang Badar. Enggak ada namanya mustasnayatnya di situ pengecualian. Oh, ada kok Khidir. Nah. Ya. Ini yang pertama, yang kedua lagi. Khidir nabi. Ya. Nabi. Kalau dia wali, ya, kedudukan nabi dan wali tentu lebih tinggi nabi. Sementara kedudukan wali di bawah Nabi. Kalau dikatakan wali, nanti riskan. Akan ada orang-orang yang kayak begini udah terjadi. Mereka mengaku punya syariat tersendiri. Sedangkan Khidir bersyariat sendiri ya karena Nabi Musa alaihissalam hanya diutus kepada Bani Israel. Ya. Nah berikutnya lagi apa? Fitnah kayak sekarang. Dukun-dukun banyak berguru, ngaku-ngaku berguru sama Nabi Khidir. Ada orang gila dikit, itu Nabi Khidir nyamar. Banyak tokoh-tokoh sufi mengklaim Nabi Khidir berapa kali silaturahmi padanya. Mengajarkan ilmu, kayak ustadz-ustadz di YouTube itu. Ya, ustadz-ustadz sufi itu. Klaim Khidir itu bukan ngajarin kayak kajian umum begini. Dia ngajarin khusus wali-waliullah. Yang diajarkan apa? Hikmah. Subhanallah. Hikmah. Ya. Nah ini ya. Ini penting ya. Kita bantah mereka ini lewat buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Al-Istiqomah, Al-Furqan, Baina Uliyai Rahman, Uliyai Syaitan. Ya. Ini penting ini. Agar gak ada lagi kayak begini. Nih. Atau minimal kaum muslimin teredukasi. Ya, karena banyak penipu-penipu itu. Itu da'i-da'i dolal itu. Du'at ila abu abi jahannam itu. Ya. Yang mengklaim dia belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian dia menelurkan syariat-syariat baru. Menelurkan syariat-syariat baru ya dengan klaim ya Nabi Khidir aja boleh kok keluar dari syariatnya Nabi Musa. Padahal di antara pembatal keislaman apa? Siapa yang meyakini seorang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka dia apa? Kafir. Kafir. Dia mengklaim bahwa itu untuk orang awam, syariat, saya hakikat, ma'rifat. Saya belajarnya langsung dari Khidir atau langsung dari Allah. Wa may yattaqillah yu'allimuhumullah. Siapa yang bertakwa pada Allah? Wattaqullah wa yu'allimuhumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajarkan kepada kalian. Berarti kalau dia bertakwa dapat ilmu laduni. Allahul musta'an. Ya. Ini kitab Al-Istiqomah kayaknya perlu dibacain itu. Saya lihat-lihat di Google, kajian kitab Al-Istiqomah belum ada. Kalau kajian kitab Al-Furqan, udah ada. Dan kita pernah selesai di Tambun, 70 pertemuan. Istiqomah itu belum ada. Ini namanya Istiqomah ini. Mesti di sini itu. Ya. Itu kan miladun karohmah gitu dari kata miladun kan. Dari lada. Iya, lada indah. Zorof. Ya. Miladuni dari ilmu. Dari ilmu sisi Allah gitu. Ilmu laduni dari ilmu sisi Allah. Artinya dia langsung. Iya. Nah. Makanya nanti bisa ditransfer tuh orang-orang sufi itu kalau ke muridnya itu megang dadanya. Ya dadanya. Ditransfer ilmu hikmah. Ya Allah berikanlah dia hikmah, ilmu hikmah. Orang belajar itu ditransfer bukan pegang dada, ngaji talaki. Pegang dada. Aduh. Ya. Dan yang dipegang dadanya bodoh aja lagi, dia khusyuk lagi, dia merem lagi. Allahu musta'an. Ya, laduni itu dari zorof, lada. Lada itu maknanya apa? Indah. Indah dari sisi Allah. Ilmu langsung dari sisi Allah. Ya, gak bisa ya. Nabi SAW sudah menyatakan apa? Ini hadis pertama bahkan di Kitabul Ilmi Sahih Bukhari. Innamal ilmu bita'allum. Ya. Ilmu itu didapatkan dengan apa? Belajar. Metode belajar itu apakah bertanya, talaki duduk, membaca, gitu. Itu metode-metode belajar semua. Membaca, bertanya, mendengar kajian, talaki, diskusi, itu metode-metode belajar. Gak bisa metode ilmu itu dengan hikmah apa? Datanglah Nabi Khidir, orang gila datang, orang gila tiba-tiba memberikan wejangan pada dia, kamu jangan banyak ya, makan sayur asem, kurangi kolesterol. Khidir yang datang, lah itu pak ahli gizi kali Khidir. Hah? Nah itu penceramah di YouTube itu semua jualan Nabi Khidir, jualan Nabi Khidir. Iya, jualan Nabi Khidir, penceramah di YouTube itu laku itu, dan mad'u akan manut-manut. Iya, semua jualan Nabi Khidir. Nabi Khidir datang ke rumahnya 3 kali, dia ketemu Nabi Khidir, sampai dai-dai ya, yang sekarang lagi nyerang-nyerang Wahabi itu jualannya Khidir aja tuh. Jualannya Khidir, Khidir, Khidir aja jualan. Syekh Nasruddin Albani gak ada guru. Kata siapa gak ada guru? Ulang, aduh, itu orang dia gak ngerti ilmu sana. Itu ada di Soreang di Bandung, ya, teman kita Ustadz Rik-Rik mengumpulkan sanad-sanad Syekh Albani. Saya punya sanad-sanad Syekh Albani. Gimana ceritanya Syekh Albani gak punya sanad? Yang bicara seperti itu dia berarti gak ngerti silsilah, rihlah, perjalanan Syekh Albani. Pertama, di ilmu fikih Syekh Albani dan usul fikih sudah punya fondasi. Beliau di atas madhab Hanafi. Belajar kepada bapaknya, Syekh Hanafi, dan teman bapaknya. Belajar fikih dan usul fikih. Qawaid fikih Syekh madhab Hanafi. Kemudian belajar hadis kepada berbagai guru di Suriah. Tidak mungkin Syekh Albani langsung tiba-tiba ngerti ilmu mustalah hadis. Tidak ada. Dan saya punya bukunya, sanad-sanad Syekh Albani. Eh, memang dalam ilmu hadis itu tidak ada yang namanya istilahnya otodidak itu, tidak ada. Kalau ada otodidak itu tidak mungkin. Nah, itu kan yang ngomong itu yang tidak tahu. Nah, nanti kalau dia tahu sanad Syekh Albani, akan ngomong apa lagi dia? Sanadnya munqati disebut. Syekh Albani punya sanad. Sanadnya banyak sekali. Ya, cuman enggak keluar-keluar kayak mereka. Syekh Albani punya sanad. Dan ada bukunya. Ya, itu sanad Syekh Albani. Dulu pertama kali ditulis oleh Ustaz Rik-Rik di majalah Ar-Riwayah. Ya, kemudian akhirnya atas dorongan teman-teman ya, beliau membukukan akhirnya. Hah? Iya, bukan. Judul bukunya pakai bahasa Indonesia, bukan yang sahabat itu. Yaitu sanad-sanad Syekh Albani. Ya, belum sebutkan para ya. Oh, itu apa namanya? Orang-orang ulama yang meriwayatkan, yang memberikan riwayat pada Syekh Albani, nama-namanya, tempat lahirnya, ketemu dengan Syekh Albani di mana, beserta fotonya. Beserta fotonya. Ya. Baik, jadi keliru kalau disebut Syekh Albani enggak punya sanad. Kalau enggak punya sanad, enggak punya guru, ya memang pasti keliru, sesat. Enggak ada itu namanya belajar hadis tanpa guru, itu enggak bisa. Loh, itu Pak, kalau orang sudah punya dasar, punya sanad, punya taksil sendiri di perpustakaan enggak masalah. Karena ilmu itu lebih banyak diserap di kitab-kitab. Kalau talaki seharian, coba kita dapat berapa lembar kayak gini. Ya kak? Berapa lembar. Itu banyaknya itu nanti apa? Di perpustakaan. Ya, kita talaki kayak gini, belajar taksilnya. Pondasinya. Bangunannya secara menyeluruh, baca. Baca. Begitu. Nah, para ulama, mereka membaca sehari itu ratusan halaman. Kadang-kadang buku yang mereka baca itu belum pernah mereka pelajari di majelis manapun. Tapi kenapa? Bisa, karena mereka punya landasannya. Ada seorang syekh di Madinah pernah kecelakaan. Karena gak bisa ngajar lagi di masjid. Tangannya patah, kakinya patah. Dimanfaatkan waktu dia diperpus. Akhirnya dia diperpus 16 jam. 16 jam itu bisa khatam satu jilid tebal. Berjilid-jilid bahkan. Diperpus. Nah, dan para ulama demikian memang. Mengambil manfaatnya itu kebanyakan dari buku-buku yang dia baca sendiri. Nah, pondasinya sudah mereka pelajari. Jadi yang bicara seperti itu enggak tahu perjalanan dakwah Syalbani. Rihlah Syalbani. Syalbani dalam ilmu hadis punya sanad. Kok bilang enggak punya sanad? Itu miskin yang ngomong seperti itu. Yang ngomong seperti itu ya orang itu aja. Ya. Yang kita tahulah. Yang itu aja. Si siapa tuh? Arozi itu. Alah, tuh anak apa lagi? Itu dia tuh yang ngaku-ngaku ketemu Nabi Khidir lah. Ada lagi temennya itu. Yang dulu suka bantah-bantah saya juga itu. Sekarang kerjanya jadi Ghostbuster. Tukang nyedot jin. Padahal alumni Jamiah Islamiyah Madinah. Ya. Nyedot jin. Orang dia ada kesantet. Dia hirup jinnya. Apa? Nah itu temennya si Rozi itu yang tiap hari gombalannya jelek-jelekin Syalbani aja. Ya orangnya kayak begitu. Ya, dia tiap hari jualan Nabi Khidir kayak gitu aja. Ceramahnya itu nggak ada ilmu bahkan. Saya pernah nonton ceramahnya, nggak ada ilmu, nggak ada kitab dibacakan, ada ini. Udah gitu-gitu aja. Nah, itu kan ngaku dia aja. Mulai zaman ngerti gak dia? Apalagi yang satu itu. Ya. Yang satu itu. Masih brutul-brutul juga. Belepotan. Kayak begitulah. Mulai musta. Itu ya. Mau nabrak gunung. Padahal dia kambing kecil. Mau bantah-bantah Syalbani gaya-gaya. Jelek-jelekin Syekh Fauzan. Itu. Saya tahu itu. Saya udah nonton. Jelek-jelekin Syekh Fauzan. Nyebut Syekh Fauzan, Soleh Al-Fauzan gitu. Dia lagi nyinggung pesantren Gontornya. Hati-hati, ada pesantren yang kita sangka itu sejalan dengan akidah kita. Di pesantren itu diajarkan buku Soleh Fauzan katanya. Itu nanti keluar dari situ jadi zombie gitu. Belajar buku Syekh Fauzan jadi zombie. Ngapir-ngapirin orang. Bunuh orang, halalin darah orang. Lah. Berarti dia gak pernah baca buku Syekh Fauzan satu pun. Berarti, kalaupun baca gagal paham. Gitu aja udah. Berarti dia gak pernah baca. Kapan Syekh Fauzan menghalalkan darah orang? Ya. Kalau disebut secara itlak, kalau orang kafir halal darahnya, itu kan mutlak. Perinciannya kan ada lagi. Kan begitu. Orang kafir halal darahnya, iya ketika pemerintahnya pemerintah Islam. Ditangkap dia, baru ditegakkan hujah. 3 hari. Kalau masih ngotot baru dihukum mati. Ya. Kan orang yang mengganti agamanya memang dibunuh. Man baddala dinah faqtuluh, kata Nabi. Siapa yang mencoba ganti agamanya maka bunuhlah dia. Begitu, Pak. Ya, baik, lanjut lagi. Ya. Wa an ai annahu abun li aqwamil anbiya. Beliau adalah bapaknya para nabi karena beliau adalah ayah untuk kaum para nabi. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un ilaiha. Ya, dan Allah menjadikan ucapan Nabi Ibrahim tersebut ya sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali ilaiha, kembali kepada kalimat tersebut, kalimat tauhid. Ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun ya illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Ya, ucapan yang melegenda. Wa hadhihi kalimatu hiya kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Dan kalimat ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Li'anna tauhidah huwa millatu Ibrahim. Karena tauhid adalah milahnya Ibrahim alaihi salam. La ilaha illallah maknanya la ilallah maqala Ibrahim. Iyalah apa yang diucapkan Nabi Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun, itu nafyun. Penafian dari peribadatan yang disembah selain Allah. illa allazi fatarani, itu isbatun, penetapan, penetapan dari peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Wala ilaha mustaminatun alal bara'ati min kulli ilahin ubida. Maka la ilaha itu tidak ada ilah, tidak ada ma'bud yang berhak diibadahi dengan benar, itu mencakup bersikap berlepas diri dari segala sesembahan yang diibadahi. Illallah, kecuali Allah, itu isbatun, penetapan lil ibadah. Iya, akan halnya ibadah. Isbatul li ibadatillahi wahdah duna ma siwa. Penetapan peribadatan pada Allah semata, bukan pada selain Allah. Walihada yaqulul ulama, oleh karena itulah para ulama mengatakan, ini dia antum baca, wakilah, udah kan? La ilaha illallah ma'naha la ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah. Ya. Ini makna kalimat la ilaha illallah ini diucapkan oleh seluruh ulama waktu itu, Asy'ariyah juga. Di kitab Safinatun Najah juga kayak begini. Ya. Makna la ilaha illallah la ma'buda haqqun fil wujud illallah. Lihat itu di footnote. Ya. Qala al-Khattabi fil Bunyah anil kalam wa ahli la ilaha illallah, ini kata Al-Khattabi dikutip oleh Ibn Jarir dalam kitabnya, dalam tafsirnya, tafsir Ibn Jarir, aila ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada ma'bud yang diibadahi dengan hak, ya, fil wujud, dalam alam semesta ini kecuali Allah. Fala ilaha itu nafyun, penafian di jami'il ma'budati al-batilah, akan seluruh hal-hal apa sembahan-sembahan yang batil. Illallah itu isbat, penetapan lil ma'bud al-haq, akan zat yang diibadahi dengan hak. Makanya kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu keliru. Ya. Karena yang dinafikan itu peribadatan dengan benar. Dan ditetapkan peribadatan dengan benar hanya pada Allah. Bukan tidak ada sembahan selain Allah. Buktinya ada kan? Makanya yang dinafikan itu ilah li jami'il ma'budat batilah, yang batilah. Ya, yang batil. Makanya Allah sebutkan fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Maka tidak bermanfaat sedikit pun tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah, tidak bermanfaat sedikit pun. Allah tetapkan adanya sembahan selain Allah, tapi sembahan tersebut apa? Batil. Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Nah itu. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya udah. Yang penting cukup mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, nanti beribadah kepada yang lain ya enggak apa-apa. Kan yang penting keyakinannya itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini definisi yang tidak bisa merealisasikan tujuan dari la ilaha illallah tadi. Definisi yang benar yang bisa membantu seseorang untuk merealisasikan la ilaha illallah, pengamalan la ilaha illallah, itu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka enggak boleh memberikan ibadah kepada siapapun dalam bentuk apapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, semua dinafikan. Wa ma'na dzalika, maknanya anna kullal ma'budati innama ubidat bi ghairil haq. Maknanya apa? Segala yang diibadahi itu diibadahi dengan tanpa hak. Ya. Allah berfirman dzalika bi anna Allah wal haqqu wa annama yad'una min dunihi wal batilu. Ya. Yang demikian itu Allah lah yang hak diibadahi, dan apa yang mereka sembah selain Allah itulah batil. Wa anallahu wal aliyyul kabir. Allah itu maha ali, maha tinggi, maha besar. Dzalika bi anna Allah wal haq. Lihat, perhatikan di ayat ini. Likaunihi azza wa jal huwal haqqu kanat ibadatuhu. Ya, boleh juga huwal haqqa. Berarti huwanya itu sebagai apa? Domir fasal. Al haqqanya itu khobar kaun. Ya. Yang demikian itu karena Allah al-haq. Ya. Yang berhak untuk diibadahi, maka peribadatan kepadanya semata duna masiwa huwal haq. Peribadatan kepadanya semata, bukan kepada selainnya, itulah yang hak. Qala la ilaha illa la ilaha bihaqqin. Tidak ada yang berhak diibadahi yaitu dengan benar. Ya. Atau antum katakan haqqun juga boleh. La ilaha au la ma'budah bihaqqin atau la ma'budah haqqun. Ya. Nah, perlu pakai hak itu sebagai khobarnya. Khobar apa? Khobar dari la nafiyah lil jinsi. Karena nanti illallah itu harfu istisna, Allah mustasnanya. Ya, apakah dia mustasna mansub atau dia sebagai badal? Badal dari apa? Ya. Dari apa? Dari mubdal minhunya tadi. Ya. Maka dibaca illallahu badal. Ya. Baik. Boleh enggak dibaca illallaha? Boleh, mustasna. Karena dia kan ya, kalimatnya seperti ini, ya. Dia tidak terpenuhi syarat mesti wajib mansub. Ya. Dia tam tapi ghairu mujab. Dia tam, mustasna minhunya disebutkan. Tapi ternyata diawali oleh nafyun. Itu di pelajaran nahwu dasar ya. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Ini i'rab la ilaha illallah kadang-kadang ikhwahnya enggak paham aja. La ilaha illallah itu ya, ya. Harusnya kalau teman-teman yang belajar bahasa Arab udah ngerti itu. Ya. Antum tahu itu. La-nya la nafiya lil jins. Ilaha isim la nafiya lil jins tul. Yang namanya la nafiya lil jins itu fungsinya apa? Menafikan seluruh jenis isimnya. Isim yang datang dalam bentuk nakirah. Makanya kalau antum katakan la rajula fid dari, itu enggak ada seorang pria sosok apapun, tua muda, kaya miskin, ulama, juhala, itu dinafikan semua. Enggak ada lagi antum katakan oh ada kok aki-aki, enggak bisa la rajula. Semua orang yang memiliki sifat rujulah itu, rujulah dinafikan semua. Kepriaan dinafikan. Nah, begitu juga la ilaha. Tidak ada ilah, semua jenis ilah. Ilah itu kan muradifnya apa ma'bud. Ya, dia masdar yang dia seperti maknanya isim maf'ul. Kan banyak itu. Kitab maknanya apa maktub. Ya, ilah maknanya berapa? Ma'luh. Sinonimnya ma'bud. Dinafikan berarti semua jenis peribadatan. Ya, apakah Siddhartha Gautama, Sang Yang Wedi itu, Trimurti itu, Yesus Kristus, siapa lagi? Matahari, bulan kalau mereka beribadah padanya. Ya, dan seterusnya dinafikan itu semua. Hatta malakun mukarrab atau nabiyun mursal gitu. Malaikat yang didekatkan sekalipun. Jibril atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lakin sama ma'budatun bighairil haq. Nah, sama itu maknanya hunaka. Maknanya apa? Hunaka. Maka i'rab ma'budatun itu berarti apa? Hah? Abu Aqilah tadi itu baca ma'budatun atau ma'budatin? Apa i'rabnya berarti? Hah? Loh. Masa khobar gitu. Berarti samanya mubtada. Mubtada itu apa? Isim marfu al-ahri. Anil awamil lafdiyah. Bang ini isim marfu. Ya. Dia kan bukan isim. Dia bukan isim, dia huruf. Berarti khobar apa? Ma'budatun mubtada muakhar. Samanya itu khobar muqaddam. Ya. Lakin sama ma'budatun bighairil haq. Namun ada sesembahan-sesembahan selain hak. Makanya yang dinafikan itu bukan tiada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Namun batil. Allah sebutkan fa ma'agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai. Ini ayat ini nih, antum hafal ini. Fa ma'agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai. Ini antum hafal. Untuk apa? Untuk membatalkan prasangka mereka bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ada kok Allah sebutkan ada Tuhan selain Allah. Namun Tuhan tersebut batil. Allah sifati enggak memberikan manfaat apa-apa. Di ayat yang lain Allah sifati batil. Wa anna ma yad'una min dunih huwal batil. Dan apa yang mereka sembah selain Allah itulah batil. Ya. Sama ma'budatun ya. Sama ma'budatun bil batil. Ada di sana sembahan-sembahan yang batil. Sama ma'budatun bil baghi. Ya. Abidzulm, Abidudwan, ada sebab-sebab yang dia bagiun-bagiun itu maknanya juga zalim ya. Ya. Lakin al-ma'buda bihaqqin yunfa an-jami'i an jami'il ilahi illallah. Namun sesembahan yang hak itu dinafikan dari seluruh ilah, dari segala sesembahan kecuali Allah Azza wa Jal. Fa innahu wahdahu al-ma'budu bihaqqin. Karena Allah lah semata ya sembahan yang hak. Nah, padahal Syekh Marwan. Fi aqibihi bukan aqabihi. Anna a'zamal wajibati ha asyirku anna a'zama da'watil anbiya wa a'dhamu nuhya anhu الرسل من بعث الرسل وأن تقول اعبد الله وما ظاهرا الرسل bukan rasul sallallahu alaihi wasallam min al-manhiyati yunfidha طيب هذه الكلمة هي التي أبقاها إبراهيم في عقبه كلمة ini كلمة لا إله إلا الله ini كلمة التوحيد ini ialah yang terus dilanggengkan Nabi Ibrahim ya pada penerus beliau anak keturunannya wa hadza murad syekhi rahimahullah taala bima dzakara dan inilah maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya terkait apa yang beliau telah sebutkan di matan wa bayyana dan beliau menjelaskan anna a'dhamal wajibati a'dhamu ma amara bihi ibrahimu al khalil bahwa kewajiban yang paling besar ialah a'dhamu ma amara bihi ibrahim atau ibrahima al khalila atau ibrahimu ya apa i'rabnya ibrahim a'dhamu ma umira bihi ibrahimu bisa juga dibikin naibul fa'il bahwa wajib yang paling besar adalah ya yaitu ya, apa namanya kewajiban yang paling besar itu kewajiban yang Nabi Ibrahim diperintahkan dengannya. Wa amara bihi an-nabiyya wa ma umira bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tauhid. Dan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid. Lihat itu di footnote. Ya, Abdul antum baca Ustaz Abdurrahman Qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam أعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت إليه الرسل هو التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو أصل دعوة الرسل وأساسها ورأسها وأكمل ما فيها وبه بعث الله جميع الرسل كما قد صرع به القرآن في أكثره فهو ملزوم به. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "A'dzamu ma da'a Allahu al-khalqa ilai." Perkara yang paling besar yang Allah seru kepada makhluknya di Al-Qur'an, di kitabnya, wa da'at ilaihi rusul, dan yang diseru oleh rasul adalah tauhid. "Wa a'dzamu ma nahaa anhu asyirku." Yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. "Wa huwa aslu da'watir rusuli." Ya, wa asasuha wa ra'suha. Inilah landasan dakwahnya para rasul, asasnya. Ya. Ra'sunya ya. Kepalanya. Artinya inilah induknya. Wa akmalu ma fiha, dan yang paling sempurna dari dakwah para rasul. Wa bihi, dengan tauhidlah ba'asallahu jami'a ar-rusul. Allah mengutus seluruh rasul. Kama qad sarraha bihi al-Qur'anu fi aktsarihi fa huwa mamlu'un bih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam mayoritasnya, ya, fi aktsarihi, itu mayoritas Qur'an itu penuh dengan tauhid. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Wa makna dzalika anna a'dzama da'watil anbiya awwal mursalin min Ibrahim bal min Nuhin ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mayuda ilaihi min al-amri wa huwa al-amru bi tauhidillah. Maknanya adalah seruan yang paling besar dari para nabi dan rasul, mulai dari Ibrahim, bahkan dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar yang diseru ya adalah perintah, dari perintah adalah perintah tauhid, mentauhidkan Allah. Wa adzamu ma yunha anhu wa yu'marun nasu bitarkihi wa asyirku. Larangan yang paling besar yang manusia diperintahkan untuk meninggalkannya adalah kesyirikan. Wa adzamu ma umira bih at-tauhid. Perkara yang paling besar yang diperintahkan adalah tauhid, wa adzamu ma nuha anhu asyirku. Perkara yang paling besar yang dilarang adalah kesyirikan. Li anna tauhida huwa haqqullah. Min ajlihi bu'isat ar-rusulu. Ya. Kalau jamak taksir walaupun muzakkar ya, itu boleh dikasih domir muannas atau dikasih muannas. Bahkan dia boleh jadi muannas. Muannas apa? Majazi. Ya. Baik. Bahkan karenanya lah Allah para rasul diutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wa jitanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru beribadahlah pada Allah dan jauhilah taghut. Fal ghayatu min ba'tsi rusuli, maka tujuan dari diutusnya rasul apa? An tubayyana linnas, agar rasul ini menyampaikan kepada manusia. Wa an taqula linnas, agar rasul, para rasul ini menyatakan kepada manusia, qobudallaha wa wahdahu duna masiwah. Beribadahlah pada Allah semata, bukan pada selainnya. Hadza al-amru. Inilah perintah. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut, utruku asyirka, maksudnya tinggalkanlah kesyirikan, wa madzahira asyirki, dan segala fenomena kesyirikan. Idzan a'dzamu ma'murin bihi wa tauhid. Maka yang diperintahkan yang paling besar adalah tauhid, wa huwa a'dzamu ma da'a ilaihi ar-rusulu wal anbiya'i min Nuhin ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu seruan dakwah yang paling besar yang diseru oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya para Rasul, para Nabi, dari mulai Nabi Nuh hingga Nabi kita Muhammad SAW. Wa adumma manuhi anhu minal manhiyati huwa asyirku. Ya, larangan terbesar dari segala larangan yang dilarang adalah kesyirikan. Dzalika li'annal ghayata min khalqil insani hiya ibadatullahi wahda. Karena tujuan dari diciptakannya manusia ya beribadah kepada Allah semata. Fasarul amru bitauhidi wal amru lihada almakhluqi bi ayyalama wa an yunfida ghayatallahi min khalqi hadzal makhluqi. Maka perintah bertauhid yaitu perintah ya di hadzal makhluq ya. Itu perintah terhadap makhluk ini yaitu agar dia mengetahui dan dia merealisasikan tujuan Allah menciptakan makhluk ini. Dari penciptaan makhluk ini yaitu ibadah. Nah, terus lanjut Pegel Ustaz Abdul Rahman. An ya'khudha makhluk syirik. Larangan terhadap kesyirikan itu maknanya apa? An-nahyu an ayakhudha hadzal makhluqa ya bi tariqin aw bi fi'lin yukhaliful ghayata. Itu larangan menjadikan makhluk ya dengan jalan ya atau dengan melakukan suatu hal yang menyelisihi tujuan dia. Dia jadikan makhluk sebagai torik dia, sebagai jalan dia, ya. Atau dia melakukan suatu hal yang ini yang dengan dia menempuh jalan tersebut atau melakukan suatu hal tersebut ternyata itu menyelisihi tujuan dia diciptakan, ya. Atau makhluk boleh fa'il ya, mubdal dari badal dari hada ya. Ayak hudaha dan makhluku bitorikin, yaitu seorang makhluk tadi, ya, dia mengambil suatu jalan atau dia melakukan suatu hal yang jalan atau suatu hal tersebut menyelisihi tujuan diciptakan dia. Wahada la syakka, dan ini tidak diragukan lagi kama taro, sebagaimana anda lihat, yaqudu ila fahmi tauhid. Ini akan menghantarkan kepada pemahaman tauhid, wa ila fahmi haqqillahi azza wajalla dan pemahaman akan hak Allah. Wa fahmi da'watil haq. Ya. Dan pemahaman dakwah yang hak bi'a'zami ma yakunu al-fahm. Ya. Yaitu apa namanya? Dengan yakunu al-fahm. Fahm itu apa antum i'rabnya tadi? Apa antum baca? La fahmu. Itu yakun di sini bukan fi'il naqis lagi. Tapi dia sudah fi'il tam. Apa sih bedanya fi'il naqis kana yakunu dengan fi'il tamnya? Dengan rofaknya sempurna kalam. Dengan rofaknya sempurna kalam. Kalau dengan rofaknya sempurna kalam, maka kananya fi'il tam seperti fi'il biasa. Maka rofaknya menjadi fa'il. Tapi kalau dengan rofaknya belum sempurna kalam, maka fi'ilnya naqis kananya. Dan rofaknya tidak bisa menjadi fa'il, tapi menjadi apa? Isim. Contoh yang dia tam apa? Kana zumalin. Sempurna kalam enggak? Sempurna kalam. Maka zu irabnya apa? Zumalin zu itu fa'il. Baik, sama seperti ini juga. Dan memahami ya, dakwah yang hak dengan ya bi'adzami ma yakunu al-fahmu. Ya, dengan sebesar-besar pemahaman. Li'annaka tanzuru ila anna infadzal mar'i. Karena Anda melihat kepada seorang yang melaksanakan ya ma khuliqa min ajli, melaksanakan tujuan dari untuk apa dia diciptakan, huwa a'dhamu ma yud'a ilaih. Itu berarti sebesar-besar hal yang dia diseru akan hal tersebut. Wa nahyul mar'i, dan kalau Anda lihat larangan seseorang amma yasudduhu amma khuliqa min ajri, hada a'dhamu ma yunha anhu. Ya, larangan seseorang dari yasudduhu, dari menghalangi untuk menerapkan tujuan dia diciptakan, itu adalah sebesar-besar larangan. Walihada kanat da'watul muslihin, oleh karena itulah ya, dakwahnya orang-orang yang melakukan islah, wa da'awat, dan dakwahnya kalangan mujaddidin, para mujaddid ala muril usur, ya, seiring dengan berlalunya waktu, bihadil ummati, pada umat ini, hiya fi da'wati ila tauhid, itu dakwah kepada tauhid, wala wazimihi, dan segala konsekuensinya, wa nahyani syirki wa dara'ihi, dan larangan dari kesyirikan, dan segala wasilah-wasilah menuju kesyirikan. Ya, zara'i, jama' dari zari'ah. Baik, summa qala al-musannif, fa idza qila laka, apabila ditanyakan pada Anda, mal usulu salah satu allati yajibu alal insani ma'rifatuha, apa dan usul salasah yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya, faqul ma'rifatul abdi rabbah. Rabbah maf'ul ya. Dari mana amilnya? Ma'rifah. Ma'rifah masdar, beramal amal fi'il. Katakanlah pengetahuan hamba terhadap Rabbnya, wa dinah terhadap agamanya, wa nabiyah terhadap nabinya Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Nah, bantu baca lagi satu dramat. قوله فإذا قيل لك من رسول ثلاثة هذا ابتداء من المصنف رحمه الله لبيان المقصود من تأليف هذه الرسالة وما قبله من العمال التي هي موطئات لهذا المقصود من بيان الواجبات الأربعة ثم الواجبات الثلاثة ثم ما يتصل بذلك. وهذه الرسالة صنفت لبيان أصول الثلاثة ألا وهي مسائل القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. والجواب عليها في هذه الرسالة، بل إن هذه الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاثة. فمن كان عالما بما في هذه الرسالة من بيان تلك الأصول للنظام كان حريا أن يثبت عند السؤال، ذلك لأنها قرنت بأدلة. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن من المسؤولين في القبر من يكون يرحمك الله لا أدري، سمعت الناس يذكرون شيئا فقلت. نعم، طيب. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, fa idza qila laka mal usul salasah hada ibtida'un minal musannif. Ini ya adalah ibtida', permulaan dari musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, li bayanil maqsud, untuk menjelaskan tujuan min ta'lif hadhihi risalah. Tujuan dari disusunnya risalah ini usul salasah. Wa ma qablahu minal muhimmat, maupun ya, dan yang sebelumnya dari perkara-perkara penting. Allati, yang perkara penting yang sebelumnya itu ilam rahimahullah, ilam arsyadakallah, itu semuanya adalah ya muwati'atun li hadhil maqsud. Itu sekedar pengantar mukaddimah dari maksud ini. Ya. Makanya ini dari sini nih. Min bayanil wajibati al-arba'ah. Kan di awal tuh dari kewajiban yang empat. Yang empat itu apa? I'lam rahimakumullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Itu empat kan? Ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Rasul, kemudian mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar di atas dakwah. Summal wajibul asalasah. Kemudian kewajiban yang tiga. Sebelumnya apa? Ah, meyakini apa? Anallah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Ya. Terus yang kedua apa? Anallah la yardha ayyusyraka ma'ahu ahadun. Gitu kan? Yang ketiga apa? Anaman atau ar-rasulullah wahadullah. Hah? La yajuz lahu. Anam. Ini yang ketiga. Itu tidak apa perkara al-wala wal bara. Nah, semuanya itu adalah mukaddimah dari permasalahan ini. Tiga landasan ini. Tiga pertanyaan kubur. Ya. Summa mayattasilu bidzalik. Kemudian yang bersambung dengan ini seterusnya. Wa hadhihi risalah sunnifat li bayani al-usuli as-salasati. Risalah ini disusun untuk menjelaskan usul salasah. Ala wahiya masailul qabr, yaitu permasalahan kubur. Ya, permasalahan kubur. Pada permasalahan marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Nah. Al-wal jawabu alaiha jawaban atas tiga permasalahan ini di hadir risalah. Jadi di risalah ini. Bal inna hadhi risalata min hadal maudi ila akhiriha jawabun ala hadal as'ilati as-salasa. Bahkan risalah ini, usul salasa ini, dari tempat ini, dari poin ini, sampai akhirnya, itulah jawaban dari tiga pertanyaan. Paman kana aliman, siapa yang mengetahui, bima fi hadhi risalah, dia mengetahui, berilmu tentang risalah ini, min bayani tilkal usul al-idham, ya, yaitu berupa penjelasan dari landasan-landasan yang agung tersebut, kana harian an yusabbata inda su'al. Maka dia layak untuk dikokohkan, ya, diberikan kekokohan ketika dia ditanya. Makanya Nabi meminta apa? Kepada para sahabat ketika baru menguburkan jenazah. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat. Fa innahul an yus'al. Ya. Mintakanlah ampunan pada Allah untuk saudara kalian ini. Dan mohonkanlah kepada Allah agar dia diberikan as-sabat, kekuatan, keteguhan. Karena sekarang saat ini dia sedang ditanya. Ya. Wadzalika li'annaha qurinat bi'adillatiha. Yang demikian itu karena jawaban dari tiga permasalahan itu digandengkan dengan dalil-dalilnya. Qad ja'a fil hadis allati fi sahih. Telah terdapat dalam sebuah hadis yang terdapat dalam sahih, sahih Bukhari Muslim. Dari hadis Asma. Ya. Anna minal mas'ulina. Bahwasannya nanti diantara orang-orang yang ditanya di kuburan. Fil khabar man yaqul, ada yang mengatakan la adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu, saya enggak tahu, saya cuma dengar-dengar orang mengatakan sesuatu hal tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, ya saya ikut-ikutan. Ya, saya ikut-ikutan. Nah, istadalla al-ulama, masih cukup enggak waktunya? Eh, cukup deh ya. Nah, cukup deh ya, nanti kita lanjutkan lagi. Mengenai masalah ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.